kohangan durwene welas tapi saikine iso nganti keplas karo ketiki karuan sing usah kenal tibiang akhire saiki iso riko pedang sempat ngomong sayang Riko sempat ya weso nyaman ku kesalah senyang Riko sampai singkelnya wangi sentikan sempat ya weso.